Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-98 pada kitab Al-Adabul Mufrad. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala, berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab la yukallaful abdu minal amali ma la yutiq. Bab seorang budak tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak dimampuinya. Bab seorang budak, pembantu, atau yang semisalnya tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak dimampuinya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah ibnu Yazid, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, qala, beliau berkata, haddatsana Sa'id ibnu Abi Ayyub, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Abi Ayyub, qala, beliau berkata, haddatsani ibnu Ajlan, telah menceritakan kepadaku ibnu Ajlan, an Bukair ibni Abdullah, dari Bukair bin Abdullah, an Ajlan, dari Ajlan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi alaihi salatu wasalam qala, dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amali ma la yutiq. Seorang budak berhak mendapatkan makanan dan pakaiannya, dan dia tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak dimampuinya. Hadis ini sahih dikeluarkan pula oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan juga Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, dan juga imam-imam yang lainnya seperti Al-Imam Abdul Razzaq, Al-Humaidi, Al-Bazzar, Abu Awanah At-Tahawi, Al-Faqihi, Ibnu Hibban dan lain-lain. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah yang bisa diambil pada hadis ini, faedah yang pertama adalah seorang budak berhak mendapatkan makanan serta pakaian dari tuannya. Seorang budak berhak mendapatkan makanan serta pakaian dari tuannya. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, seorang budak dirinya dan hartanya itu milik tuannya. Maka tidak mungkin dia membeli makanan kalau hartanya sendiri milik tuannya. Demikian pula dia beli pakaian kalau hartanya sendiri, uangnya sendiri milik tuannya. Maka yang berhak untuk memberikan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ya tuannya itu sendiri. Maka sebagaimana pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, barakallahu, seorang budak hendaknya dia mendapatkan makanan seperti apa yang dimakan oleh tuannya, dan dia mendapatkan pakaian sebagaimana yang dipakai oleh tuannya. Barakallahu. Apa yang dimakan oleh tuannya, hendaknya itulah yang diberikan kepada budaknya. Apabila budaknya ternyata pakaiannya barakafikum sudah tidak layak, maka tuannya itulah yang berhak untuk memberikan. Maka ini merupakan barakafikum keindahan Islam. Tidak ada agama selain Islam yang memberlakukan orang yang ada di bawah kepengurusannya seperti budak, seperti hewan, seindah pengaturan Islam. Agama Yahudi Nasrani tidak demikian. Bahkan dulu ketika orang-orang Nasrani Belanda, Portugis, atau orang musyrik yang lainnya seperti Jepang, ketika mereka menjajah moyang-moyang kita, bapak-bapak kita di Indonesia, mereka berkafikum tidak memperlakukan dengan manusiawi. Ada kerja rodi, ada kerja paksa, seenaknya sendiri. Barakafikum. Padahal bukan budak sebenarnya, tapi dijajah. Adapun dalam Islam, perbudakan justru wajib untuk tetap dimuliakan. Boleh diberi pekerjaan, tidak digaji, itu boleh. Tapi tetap harus diberi makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang layak. Inilah diantara keindahan Islam, dan diantaranya tidak boleh memberikan pekerjaan, memberikan tugas yang tidak dimampui oleh budak atau pembantu tersebut. Faedah yang berikutnya, larangan, pada hadis ini menunjukkan adanya larangan memberikan pekerjaan kepada budak yang tidak dimampuinya. Adanya larangan memberikan pekerjaan kepada budak yang tidak dimampuinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Nabi bersabda, "Wala yukallafu minal amal ma la yutiq." Dan dia, budak, tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak dimampuinya. Terkadang dia mampu, namun karena sakit, maka porsi pekerjaannya tidak seperti ketika dia sehat. Maka hendaknya tidak dipaksakan. Barakallahu. Faedah yang berikutnya, anjuran bagi majikan atau tuan untuk membantu budaknya. Pada pekerjaan yang tidak dimampui oleh budak tersebut. Hal ini sebagaimana telah lewat pembahasannya, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Ista'inuhum ala ma ghalabakum." Hendaknya kalian membantu mereka, para budak, ya, pada pekerjaan yang tidak dimampuinya. Barakallahu. Dan membantu budak pada pekerjaan yang tidak dimampuinya, imma binafsihi, bisa dengan cara langsung terjun, ya, majikan atau tuannya itu langsung terjun membantu. Dan ini bukan aib, bahkan disyariatkan dalam Islam, bahkan terkadang menjadi wajib manakala budak tersebut memang tidak mampu, sementara pekerjaan harus diselesaikan. Wa imma, dan bisa jadi walaupun tidak terjun langsung, bi ayyuhayyi alahu man yu'inuhu alal amal allazi la yastati'u ayyakuma bihi bimufradihi. Bisa jadi dengan cara majikan atau tuan tersebut mempersiapkan orang lain untuk membantu budak tersebut yang tidak mampu melakukan sendiri. Baik dengan menggaji, diberi upah, atau yang lain-lain. Faedah yang berikutnya, hadis ini menunjukkan apabila seorang majikan atau tuan tidak mau tahu atau tidak membantu budaknya pada pekerjaan yang tidak dimampuinya, maka tuan atau majikan tersebut berdosa. Berdosa. Dikarenakan pada hadis ini, wala yukallafu, dan tidak boleh dia diberi tanggungan, diberi tugas, minal amal ma la yutiq, pekerjaan yang tidak dimampuinya. Ini menunjukkan larangan, tidak boleh. Berarti kalau tetap dia berikan tugas pekerjaan yang tidak dimampuinya namun tidak dibantu, maka tuan atau majikan tersebut berdosa. Ketika tidak mampu, otomatis barakafikum terkadang pekerjaan tidak selesai, amanah tidak dilaksanakan oleh budak tersebut, maka budak tersebut tidak berdosa karena tidak mampu. Justru yang berdosa adalah majikannya. Barakallahu'alaikum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa melainkan apa yang dia mampui. Kemudian pada hadis yang berikutnya, itu adalah hadis pada bab yang sama, lafaz hadisnya juga sama, namun barakakum ya, dari jalur Qubail barakakum yang mendengar dari Abu Hurairah. Kalau sebelumnya dari jalur Ajlan dari Abu Hurairah. Barakallahu. Sekarang masuk pada hadis yang berikutnya, namun masih pada bab yang sama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala, berkata al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Qala, beliau berkata, haddatsana Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya, anil A'mas, dari Al-A'mas, Abdurrahman bin Hurmus. Qala, beliau berkata, qala Ma'rur, Ma'rur berkata, marorna bi Abi Dzar wa alaihi saub wa ala gulamihi hullah. Kata Ma'rur, kami berjumpa dengan Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat, dalam keadaan Abu Dzar ini memakai satu baju. Wa ala gulamihi hullah, sementara budaknya memakai hullah. Hullah ini bajunya rangkap dua. Fakulna, maka kami mengatakan, lau akhotta hadza wa a'taita hadza ghairahu kanat hullah. Sekiranya engkau wahai Abu Dzar mengambil ya hullah yang dipakai oleh budakmu tersebut, kemudian engkau berikan kepada yang lain sehingga dia pakai baju satu saja. Yang dimaukan oleh Ma'rur adalah hendaknya membedakan. Kenapa kok budak itu sama dengan majikan atau tuannya dalam berpakaian, atau mungkin lebih istimewa, lebih bagus? Qala, maka Abu Dzar mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi, ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum. Saudara-saudara kalian ini, ini para budak yang ada, Allah telah menjadikan mereka itu ya, jadi budak-budak kalian ini adalah saudara-saudara kalian yang Allah telah menjadikan mereka ini tahta aydikum, di bawah kekuasaan kalian, di bawah pengaturan kalian, di bawah kepengurusan kalian. Barakallahu'alaikum. Jadi ada perbedaan antara budak dengan majikan, antara budak dengan orang yang merdeka. Famankana akhuhu tahta yadihi, kata Nabi, barang siapa yang saudaranya itu berada di bawah kepengurusannya, fal yut'imhu mimma ya'kul, maka hendaknya saudaranya yang berada di bawah kepengurusannya, baik budak, pelayan, pembantu, karyawannya, hendaknya diberi makan dengan apa yang dimakan oleh dia, dia di sini oleh tuannya atau majikannya. Wal yulbishu mimma yalbas, dan hendaknya memberi dia pakaian dengan apa yang dia pakai. Maksudnya berkabikum, pakaian di sini tidak harus sama, tetapi ya hendaknya diberi pakaian yang layak, karena memang budak itu ya dia tidak bisa bekerja melainkan dari tuannya. Tidak bisa kemudian dia bekerja bebas sebagaimana orang merdeka. Maka dia mendapatkan apa-apa ya dari tuannya. Wala yukallifhu ma yughlibuhu, dan tuan atau majikan tidak boleh membebani dia dengan apa yang bisa membuat dia itu tidak mampu, terkalahkan oleh pekerjaan tersebut. Fa in kallafahu ma yughlibuhu falyu'inhu alaihi, maka sekiranya seorang tuan atau majikan membebani pekerjaan yang tidak dimampui oleh budaknya, maka hendaknya dia, tuan atau majikan, membantu budak tersebut. Ini memakai lafaz amr, fi'il amr, fal yu'inhu. Ini menunjukkan wajib kalau memang budak tersebut ya tidak mampu melaksanakannya. Barakallahu fikum. Pada hadis ini diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, betapa tawaduknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau tawadhu, tidak gengsi. Kalau budak dengan dirinya itu sama penampilannya. Makanannya ya satu meja. Minumannya sama. Pakaiannya sama dan terkadang lebih baik, lebih bagus budaknya. Maka ini tidak menunjukkan barakah hukum martabat seseorang atau tuan atau majikan itu turun. Karena tinggi rendahnya martabat seseorang itu adalah sesuai kadar ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menganjurkan untuk memuliakan budak, memberi makanan apa yang dimakan oleh majikannya, memberikan pakaian apa yang layak sebagaimana yang dipakai oleh majikannya, dan membantunya apa yang diberikan kepada pembantu atau budaknya yang tidak dimampui, maka itu menunjukkan ketakwaan yang tidak menurunkan martabat ya seorang majikan atau tuan. Maka tidak ada yang bisa melaksanakan ini melainkan orang-orang yang tawadhu. Makna tawadhu adalah menerima kebenaran dari manapun datangnya. Menerima ya, bukan menimba. Kalau menimba ilmu, menimba kebenaran itu harus dari ahlul haq, harus dari para ulama atau orang-orang yang lurus. Tapi kalau menerima kebenaran, maka itu dari semua jalan. Dari anak kecil menasihati kita, menegur kita, ya kita terima. Dari orang tua, mungkin barakallahu fikum, dia keilmuannya di bawah kita, ya kita terima. Maka tawadhu barakallahu fikum akan menghilangkan, menjauhkan seseorang dari sifat gengsi. Akan menghilangkan barakah fikum dari kotoran-kotoran kesombongan, iri dan dengki. Barakah fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah yang bisa diambil pada hadis ini di antaranya para budak atau pembantu yang muslim, maka mereka adalah saudara-saudara kita yang harus diberlakukan sama sebagaimana muslim yang lainnya. Yang dihormati, tidak boleh didolimi. Faedah yang berikutnya, hadis ini menunjukkan kepada kita Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Di antaranya adalah ada hamba-hamba Allah yang Allah berikan kekuasaan kepada dia dengan menjadikan orang lain di bawah kepengurusannya, di bawah kendali dia. Ada bawahan, ada atasan. Namun ingat, walaupun di dunia ada bawahan, ada atasan, maka besok di akhirat semuanya sama. Sebagaimana disebutkan pada hadis-hadis sebelumnya, seorang budak bisa menuntut tuannya atau majikannya karena kezaliman yang dilakukan oleh tuan atau majikannya tatkala di dunia. Maka di akhirat semuanya sama. Tidak ada yang namanya atasan atau bawahan. Semuanya dianggap sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya. Hendaknya seorang tuan atau majikan memiliki perasaan yang peka terhadap budak atau orang yang ada di bawah kendalinya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Sa'id Ruslan dalam syarahnya, beliau menyatakan wa annahu yuhissu bima yuhissu bihi sayyid, dan hendaknya seorang tuan itu, seorang majikan itu memiliki perasaan yang peka atas apa yang dirasakan oleh budak atau bawahannya. Barakallahu. Faedah yang berikutnya. Hendaknya seorang tuan atau majikan berbuat adil terhadap budak atau bawahannya. Di antara bentuk keadilannya, kata Syekh Muhammad Ibn Sa'id Ruslan rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan fa'idha kana huwa yuhibbu ta'am at-tayyib wa yalbasul libas at-tayyib wa la yukallafu bima yasukku ala nafsihi fayajibu ayyuhibba limamlukihi ma yuhibbu linafsihi fayuta'imahu mimma yata'an wa yaksuahu mimma yaktasi wa la yasukka alaihi bi'amalin la yutipuhu. Kalau dia, seorang tuan atau majikan, senang dengan makanan yang enak, senang berpakaian dengan pakaian yang bagus, dan tidak mau dibebani dengan beban yang berat pada dirinya, maka wajib bagi tuan tersebut atau majikan tersebut, dia juga mencintai untuk budaknya apa yang dicintai oleh dirinya. Kalau tuannya ingin makanan yang enak, maka dia juga harus barakafikum menginginkan pada budak tersebut makanan yang enak. Apa yang dia senangi untuk dirinya, hendaknya juga diberikan kepada budaknya yang disenangi untuk dirinya. Maka hendaknya dia memberi makan kepada budak apa yang dia makan, memberi pakaian kepada budak apa yang dia pakai, dan tidak memberikan beban yang berat dengan amalan pekerjaan yang tidak dimampuinya. Kemudian kata beliau, fa'idha kanal amalu yasukku alaihi wala yutiquhu fa'innahu yukallahu man yu'inuhu. aw yu'inuhu huwa binafsihi, hadza minal insaf. Kalau seandainya pekerjaan itu terasa berat ya oleh budak tersebut dan budak tersebut tidak mampu untuk menjalankannya, maka boleh, maka hendaknya bagi tuan atau majikan tersebut ya memberi bantuan kepadanya, atau dia membantu dengan dirinya sendiri. Wa hadza minal insaf, maka inilah yang disebut dengan keadilan. Maka seperti itu barakallahu fikum. Bolehlah dia itu sebagai budakmu. Itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Anda. Anda diberi budak. Dia kemana-mana harus dengan izinmu. Tidak boleh kabur darimu. Kalau kabur dari tuannya, maka dosa besar bagi budak tersebut. Walaupun budaknya muslim, tuannya adalah kafir, tidak boleh budak muslim tersebut kabur dari tuannya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, di antara dosa-dosa besar adalah seorang budak kabur atau lari, melarikan diri dari tuannya. Maka diantara bentuk keadilan, diberi makan minuman, apa yang dimakan, yang diminum, yang dipakai oleh tuan atau majikannya, dan membantu budak atau orang yang ada di bawah, yang ada di bawah penguasaannya tersebut, barakallahu fikum, apabila tidak mampu mengerjakan amalan yang berat, maka hendaknya dia membantu. Maka ini merupakan insaf, keadilan. Kemudian barakatikum, keadilan itu juga mencakup hubungan antara manusia dengan hewan. Barakatikum. Sebagaimana disebutkan ya. Ya. Walaupun pada hadis ini sifatnya adalah terkait antara majikan dengan budak, namun yang diambil ibroh pelajaran adalah berbuat ihsan, berbuat adil terhadap sesuatu yang ada di bawah kepengurusannya. Maka hewan-hewan yang ada di bawah kepengurusan seseorang, maka tetap berhak untuk mendapatkan ihsan atau perlakuan yang baik. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Said Ruslan, beliau menyatakan, wa min athari rahmah, dan diantara jejak-jejak pengaruh-pengaruh rahmat, ayyarhamal insanu man tahta yadihi, seorang insan merahmati, menyayangi orang yang ada di bawah kepengurusannya, yang ada di bawah kekuasaannya. Hatta minal hayawanat, sampai-sampai sekalipun itu adalah hewan-hewan yang ada. Yajibu alal insan ayyarhamal hayawan, maka wajib bagi seseorang untuk merahmati, menyayangi hewan-hewan, alladzi tahta yadihi wa fi tasarrufihi, yang ada di bawah kendali dan kekuasaannya dan kepengurusannya. Kal markub, seperti hewan yang dipakai untuk ditunggangi, kuda, keledai, unta, maka tetap barakakum berhak mendapatkan pelayanan, makanan, minumannya, tempat tinggal yang nyaman, barakakum, dan kemudian dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak disukai oleh hewan tersebut, dijauhkan dari perkara-perkara yang bisa membinasakan atau membuat dia mati. Wal mahlub, atau hewan yang diperah susunya, maka tetap berhak mendapatkan ihsan dari pemiliknya. wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu, litabara'al dzimmah, dalam rangka supaya tanggung jawab orang yang memiliki hewan tersebut terlepas, tanggung jawabnya lepas, sudah terbayar, ya, tidak ada kedzaliman. Wa yaslama minal ismi, dan selamat dari dosa. Maka barakallahu'alaikum, hadis ini menunjukkan ihsan itu barakallahu'alaikum tidak hanya kepada sesama manusia, namun juga antara barakallahu'alaikum manusia dengan hewan. Barakallahu'alaikum. Toyib, ini beberapa hadis yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya masuk pada bab yang ke-99, nafaqatur rajul ala abdi wa qadimi sadaqah, nafkah seseorang kepada budak dan pembantunya merupakan sedekah. Wallahu ta'ala bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hifadzakumullah, barakatuh.